夏天了，真的走了，过得是否抹下了两颗在鼓励和撒地就要紧张，但等我的就不把我把天 sayangku dengan 满地铺，死了吗？将不因你的月亮，不要看繁露门的灯，大地荒芜，死了吗？我发现你的缘故，不要看那大地的阳台，不得不忘乎

tapi tetap kau tak indah. Cinta tak pernah mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Cukup kau di sampingku, bersama lady. Don't you know, don't you know you're a part of my life, baby, oh my lady. Feel it goes down inside. Mungkin kau aku meminta di sana. Di setiap langkahku dan mimpiku, kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti, kau dan aku bersama. Berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tahu jika dirinya di sana, aku di sini kan menunggu diriku dirinya. Indah pada waktu jika dirinya di sana, aku di sini kan menunggu diriku dirinya. Indah pada hasratku dan cintaku, kau sedangnya izinkan diriku bersamamu. Karena sesungguhnya ku rindukan dekatmu, ku janjikan setia. Berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang kulakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Thank you. kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Ku jadi yang kau mau menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Tanganmu.

cinta tak pernah butuhkan kata-kata cinta. Tutup saja dua telinga, biar hati merasa. Tak perlu kau lainkan kata untuk bisa jelaskan berjuta makna. Gunakan hati untuk bicara dan menggambar getar-getar yang ada. Terima kasih. hatimu. Cinta yang tulus kepadaku sungguh sedih. Ku ceria ada wajahmu di mimpiku. Saat mulai menyataku sungguh sedih. Thank you. surat cinta yang tersimpan lama. Setiap harinya